Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المستمعين والمستمعات المشاهدين والمشاهدات رحمني ورحمكم الله جميعا. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabarut wal Malakut wal Kibriya'i wal Azamah, yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat besar kepada hamba-hambanya tanpa terkecuali, termasuk kita hamba Allah dari jenis manusia. Sangat tidak sedikit rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang setiap saat diberikan Allah tabaraka wa ta'ala dalam kehidupan kita. Dan kita hidup di permukaan bumi ini bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada tara tersebut. Yang kalau seandainya Allah tabaraka wa ta'ala menghentikan salah satu di antaranya, kita akan merasakan kehidupan yang sangat-sangat sulit. Seperti kita rasakan, walau kita tidak pernah merasakannya dan bisa kita bayangkan, bagaimana saudara kita yang kehilangan jari jemarinya, saudara-saudari kita yang kehilangan satu kakinya, kehilangan pendengarannya, kehilangan penglihatannya. Terlihat oleh kita secara nyata alangkah susahnya kehidupan yang dia lalui. Oleh karena itu, ketika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kesehatan atas segala sesuatu dari organ tubuh kita, ini adalah rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara, yang wajib untuk kita syukuri dan kita lihat sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Mata yang sehat walafiat puluhan tahun, pendengaran yang sehat walafiat puluhan tahun, lisan, lidah yang sehat walafiat puluhan tahun, kaki dan tangan yang sehat walafiat puluhan tahun. Belum lagi organ tubuh bagian dalam yang sehat walafiat puluhan tahun. Semua itu adalah rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Yang wajib untuk digunakan untuk hal yang bermanfaat, bukan untuk hal yang sia-sia. Apalagi dosa dan maksiat. Kaki itu mahal. Gunakan dia untuk hal yang bermanfaat. Tangan itu mahal. Gunakan dia untuk hal yang bermanfaat. Mata itu mahal dan begitu seterusnya. Gunakan semua itu untuk hal yang bermanfaat. Karena dia adalah rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Di antara rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara, yang wajib seorang muslim dan muslimah melihat dan memandangnya sebagai rahmat yang tiada tara, adalah diturunkannya syariat. Diturunkannya syariat ke permukaan bumi. Yang kalau tanpa syariat tersebut, maka semua manusia akan tersesat. Allah Tabaraka wa Taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzuha kepada Rasul-Nya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Rabb-mu menemukan engkau wahai Muhammad dhalla. Dhallun sesat. Orang yang tersesat. Orang yang tidak tahu arah tujuan. Fahada. Maka Rabb-mu memberikan kamu petunjuk. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Rasul kita Muhammad SAW dengan menurunkan syariat. Itulah keadaan Rasul sebelum Rasul mendapatkan syariat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah turunkan kepadanya. Seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dhalla. Orang yang tidak tahu arah tujuan. Rasulullah SAW tahu persis keadaan Quraisy bukan keadaan yang baik. Kondisi kehidupan Quraisy bukan kondisi kehidupan yang baik dan benar. Beliau tahu persis itu. Namun bagaimana yang benar? Bagaimana yang seharusnya dilakukan? Apa yang seharusnya dikerjakan? Bagaimana seharusnya bersikap, kemana umat harus diarahkan, kemana umat harus diajak, Rasul tidak tahu. Akan tetapi pemandangan yang ada di depan mata, di mana si kuat memakan si lemah, si kaya semena-mena terhadap si miskin, ini bukanlah suatu kebaikan dan ini adalah kesalahan yang bisa dianalisa oleh logika manusia yang sehat dan fitrah yang selamat. Akan tetapi dalam kondisi itu, Nabi SAW tidak bisa mengetahui apa dan bagaimana harus berbuat. Apa yang harus disampaikan, kemana harus diajak, seperti apa aturan kehidupan ini yang seharusnya, siapa Rob yang sebenarnya. Dan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Rob itu, dan bagaimana mengetahui Rob itu. Rasulullah SAW tidak mengetahuinya. Sampai datang syariat. Fahada, maka Rabb-mu memberikan petunjuk kepadamu. Kalau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya syariat, dalun. Lalu bagaimana dengan kita? Padahal Rasulullah SAW adalah hati manusia terbaik di permukaan bumi. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati manusia. Maka Allah menemukan bahwa hati manusia terbaik adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah jadikan beliau nabi dan rasul yang terbaik di permukaan bumi. Kalau hati manusia terbaik seperti ini, yang persaksian Quraisy telah menunjukkan segala-galanya kepada manusia di tengah kaum yang disertai dan digelapi oleh kejahilan, di tengah kaum yang kezaliman terjadi merajalela dalam kehidupan mereka, Namun mereka semua bersaksi Nabi Muhammad tidak pernah berdusta sekalipun mereka temukan. Tidak pernah berdusta sekalipun. Ma jarrabna alaika kadiban. Kami tidak pernah menemukan engkau berdusta wahai Muhammad. Dan itu dikatakan Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sudah berusia 40 tahun. Tidak pernah kami temukan engkau sekalipun berdusta. Hati manusia terbaik di permukaan bumi. Dal, tidak tahu jalan arah tujuan kalau tidak turun syariat. Maka Allah turunkan syariat fahada. Allah berikan petunjuk. Maka orang yang tidak mendapatkan petunjuk pasti sesat. Orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah tabaraka wa taala akan tersesat jalannya. Dan orang yang telah sampai kepadanya petunjuk dan kemudian tidak mengamalkan petunjuk itu adalah orang yang sangat merugi dalam kehidupannya. Dan lebih merugi lagi adalah orang yang tidak melihat syariat sebagai rahmat dan nikmat Allah yang sangat dan teramat besar. Mengalahi segala-galanya. Mengalahkan segala-gala rahmat dan nikmat. Adalah orang yang merugi. Orang yang merasa harta lebih penting daripada agama. Orang yang merasa gaji lebih penting daripada rukuk dan sujud. Orang yang merasa mengikuti informasi teraktual lebih penting daripada membaca Al-Quran. Orang yang merasa ke pasar lebih penting daripada majelis ta'lim adalah orang yang sangat-sangat merugi dalam kehidupannya. Karena dia tidak tahu mana anugerah Allah yang paling mahal. Anugerah Allah yang paling mahal adalah syariat. Oleh karena itu Allah berikan syariat itu kepada orang-orang yang Allah cintai. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menghilangkan syariatnya atau menjauhkan syariatnya dari orang-orang yang dia murkai. Sangat berbeda dengan harta, tahta, kekuasaan dan popularitas. Allah berikan kepada musuh-musuhnya. Harta. Allah berikan kepada musuh-musuhnya tahta. Allah berikan kepada musuh-musuhnya orang yang dia benci, orang yang ia laknat. Ketika seorang muslim yang sudah masuk ke dalam agama Islam masih melihat harta, tahta dan jabatan itu lebih mulia daripada agama, alangkah tidak mengertinya dia agama Islam ini. Alangkah tidak pahamnya dia. Bagaimana Allah tabaraka, apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang ia cintai dan apa yang Allah berikan kepada musuh-musuhnya. Maka wajib setiap muslim dan muslimah di permukaan bumi ini berusaha mendidik hatinya bahwa agama ini, syariat ini adalah hal yang paling mahal yang harus dia dapatkan. Hal yang paling mahal yang dia harus berkorban untuk mendapatkan hal yang mahal tersebut. Dan menjauhkan kebanyakan sifat manusia sekarang terhadap agama. Karena mayoritas umat Islam sekarang terhadap agamanya cuek. Tidak terlalu perhatian. Mereka sebut dengan istilah ala kadar. Biasa-biasa saja. Ini kalimat-kalimat yang keluar dari lisan mereka. Ketika mereka melihat seorang lelaki yang telah iltizam, istiqamah di atas agama yang hak. Menjaga aturan-aturan Allah tabaraka wa ta'ala. Rajin menuntut ilmu agama dan semacamnya. Dan terlihat dari zahir penampilannya. Telah berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Mereka pun mengatakan, Pak, agama ya biasa-biasa ajalah, jangan berlebihan. Demikian juga kata-kata itu mereka lontarkan kepada kaum muslimat. Yang sudah terlihat dari kehidupannya, penampilan agama, arah kepada agama Allah tabaraka wa ta'ala dan syariatnya. Mereka pun mengatakan, bu, beragama biasa-biasa saja. Padahal kalau dia ditawarkan kepadanya, kamu mau gaji yang biasa-biasa saja atau yang gaji yang luar biasa? Dia pasti memilih bukan yang biasa-biasa saja. Pasti milih yang luar biasa. Subhanallah. Gaji dunia, dia mau milih yang luar biasa. Agama dia mau memilih biasa-biasa saja. Kemana otak? Sebelum kita bertanya, mana agama? Kenapa dalam dunia kita memilih yang luar biasa dan sementara dalam agama kita memilih yang biasa-biasa saja? Apakah agama ini jauh lebih kerdil dibanding gaji bulanan? Apakah agama ini jauh lebih hina di mata kita dibanding jabatan? Sehingga manusia mengejar jabatan itu dan ingin mencapai sesuatu yang puncak, sementara dalam agama dia tidak seperti itu. Dan orang yang cuek terhadap agamanya, akan cuek akan dirinya juga, apakah dirinya telah menjalankan agama Allah dengan benar atau tidak. Dia pasti akan cuek untuk hal itu. Yang penting bagi saya sholat. Yang penting bagi saya sholat. Sudah sampai di situ. Bagaimana sholatnya, jam berapa dia sholat, apa bacaan sholatnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana i'tidal yang benar, apa bacaan yang benar dari iftitah, dia tidak akan peduli. Yang penting sholat. Padahal sholat itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang seperti ini. Allah mengatakan, aqimus sholat, dirikan sholat. Allah tidak mengatakan, kerjakan sholat, if'alus sholat. Allah katakan, dirikan, bangun sholat itu, bangun. Orang yang membuat sebuah bangunan akan perhatian kepada kekuatan pondasinya, hitungan-hitungan bajanya, tingkat kemiringannya, berapa kekuatan daya tampung bangunannya, akan menghitung dengan sangat detail. Berapa kekuatan semennya, berapa campurannya dengan pasir dan kerikil dan seterusnya. Inilah orang yang membangun. Dan inilah sholat, masyaallah muslimin dan muslimat. Allah katakan, aqimus sholat, dirikan sholat, bangun sholat itu. Akan tapi kebanyakan manusia sekarang yang penting saya sholat. Soal zuhurnya jam 3, asarnya jam 4:30, isya jam 9:30 mau tidur ketika mata sudah ngantuk. Yang penting sholat. Ini adalah orang yang cuek terhadap agamanya. Dan kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk hal yang seperti itu. Daripada hal-hal yang seperti itu. Dan kita wajib sekali lagi menghadirkan di dalam hati kita bahwa kita lebih butuh agama dibanding dunia beserta isinya. Kebutuhan kita kepada agama Allah dan syariat ini lebih kita butuhkan daripada dunia dan seisinya. Kehilangan agama akan menghancurkan kita dunia dan akhirat. Kehilangan dunia beserta isinya paling hanya menghancurkan diri kita ketika hidup di dunia ini. Itu pun kalau hancur. Dan buktinya alhamdulillah tidak hancur. Pakaian masih satu lemari. Sepatu juga satu rak penuh. Sisa tahun lalu belum diinfakkan sudah hancur. Insya Allah tidak hancur dunia kita dengan beragamanya kita. Bahkan dunia umat Islam sekarang ini jauh lebih baik daripada dunia ketika Rasulullah SAW mengembangkan agama di permukaan bumi ini. Kualitasnya, kuantitas dunianya. Rasulullah SAW tidak mengkhawatirkan kefakiran untuk umat Islam. Sebagaimana Rasulullah katakan, mal fakru akhsha alaikum. Tidaklah kefakiran yang kukhawatirkan terhadap kalian, wahai para sahabat. Sahabat termasuk umat Islam semuanya. Karena perkataan Rasul kepada segelintir orang adalah perkataan Rasul untuk semua orang. Karena Rasul diutus untuk semua orang, bukan untuk segelintir manusia. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang kukhawatirkan untuk kalian. Maka umat Islam tidak perlu khawatir akan kefakiran itu. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Namun yang saya takutkan dilapangkan untuk kalian kehidupan dunia. Fatanafasuha, lalu kalian berebut-rebut dunia itu. Berlomba-lomba mendapatkan dunia itu. Bermunafasah, berkompetisi, berkompetisi untuk mendapatkan dunia itu, untuk mendapatkan dunia itu. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang dahulu telah berlomba-lomba untuk melakukan itu. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia itu menghancurkan kalian seperti dunia itu telah menghancurkan mereka sebelum kalian. Ini perkataan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mengkhawatirkan kefakiran untuk umat Islam. Kan, tapi yang dikhawatirkan malah kecintaan kepada dunia berlebihan sehingga tidak ada kesempatan untuk menimba ilmu. Tidak ada kesempatan untuk belajar agama. Tidak ada kesempatan untuk membaca kitab-kitab agama. Tidak ada kesempatan untuk membaca kitabullah azza wa jal. Tidak ada kesempatan untuk bertanya masalah agama yang harus dilakukan seperti apa. Habis semuanya untuk berburu dunia, merasakan kenikmatan-kenikmatan di dunia, dan itu pun mereka tidak rasakan. Mereka yang berburu dunia, merekalah orang yang paling menderita hidup di permukaan bumi. Justru orang yang tidak berburu dunialah yang bisa menikmati kehidupannya di permukaan bumi ini. Orang yang hidup dengan selalu menghadirkan rasa cukup dalam hidupnya, seberapapun Allah beri, dia tetap berusaha sekuat kemampuannya, namun dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Inilah orang yang bisa menikmati hidupnya. Sekali lagi kita katakan, justru orang-orang yang mengejar dunia, merekalah orang-orang yang banyak menderita hidup di permukaan bumi. Jangan salah, mata kita jangan sampai tertipu. Banyak kita melihat orang-orang kaya lalu kita merasa, nyaman sekali hidupnya. Nyaman sekali hidupnya. Belum. Dia bisa hidup nyaman, bisa tidak. Tergantung bagaimana dia berhadapan dengan dunianya itu. Kalau dia berhadapan dengan dunia itu merasa cukup, dia kaya dan semacamnya, dia akan merasakan nyaman. Seperti sebagaimana orang yang tidak sekaya, dia juga akan mendapatkan merasakan nyaman yang sama apabila dia memiliki sifat yang sama. Namun apabila dia tetap merasa apa yang dia punya kurang dan ingin mencari yang lebih daripada itu, dia pasti tidak akan merasakan kenyaman. Tidak sedikit orang kaya yang mengeluhkan ekonomi. Tidak sedikit orang kaya yang mengeluhkan apa? Ekonomi. Dan tingkat keluhannya luar biasa, lebih daripada orang miskin. Orang miskin mengeluhkan ekonomi, mengeluhkan biaya 2 juta per bulan. Kalau mereka mengeluhkan biaya 2 miliar per bulan, siapa yang lebih pusing? Orang yang mengeluh 2 miliar untuk 1 bulan, per bulannya 2 miliar, mengeluhkan itu, atau mengeluhkan 2 juta per bulan, siapa yang lebih pusing? Siapa yang lebih dahsyat pusingnya? 2 miliar. Maka kembali kita kepada apa yang ingin kita katakan tadi, agama ini tidak boleh dibikin cuek. Dan semakin tinggi tingkat ibadah dalam agama Islam, perhatian seorang muslim kepada ibadah tersebut harus semakin kuat dan semakin hebat dan semakin perhatian. Karena memang agama Islam tidak berada pada satu level. Hukum syariat tidak ada pada satu jenjang, tapi dia bervariasi. Dia bervariasi. Salat jauh lebih penting daripada infak dan sedekah. Zakat jauh lebih penting daripada berwakaf dan yang lainnya. Bahkan dalam satu ibadah saja, tingkat kepentingannya beraneka ragam. Salat qabliyah subuh lebih penting daripada salat qabliyah zuhur. Dan salat qabliyah zuhur lebih penting daripada salat qabliyah maghrib. Salat witir lebih penting daripada salat duha. Dan salat fajar lebih penting daripada salat witir. Jadi bervariasi tingkat kepentingan ibadah dalam agama kita. Dan semakin kuat kewajiban suatu ibadah, semakin kuat kepentingan suatu ibadah, maka seharusnya perhatian kita juga semakin kuat untuk itu. Dan tidak ada ibadah zahir setelah syahadat yang lebih penting daripada sholat. Tidak ada ibadah yang zahir setelah syahadatain lebih penting daripada ibadah sholat. Dan disebabkan karena itu, seharusnya kita lebih memperhatikan ibadah sholat kita. Majlis ini dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala disebabkan adanya kaduan dari sebahagian kaum muslimat akan masih banyaknya kesalahan-kesalahan dan ketidakfahaman tentang sholat ketika safar. Masih banyaknya kekeliruan terjadi, salah pandang terjadi di dalam masalah bagaimana cara sholat dalam safar. Sehingga sebahagian meminta untuk diadakan pembahasan khusus tentang bagaimana sholat dalam safar. Itulah sebab yang dengannya Allah kemudian mentakdirkan untuk terwujudnya majlis ini pada kesempatan yang berbahagia ini. Yaitu kita berbicara bagaimana cara melaksanakan sholat dalam safar. Namun berhubung ternyata pengumuman yang diumumkan adalah hukum-hukum bersafar, sepertinya pembahasannya jauh lebih panjang daripada tuntutan. Permintaannya tentang hukum jamak qasar dalam safar yang diminta, dan saya menyetujuinya. Namun ketika saya mendengar pengumumannya hukum-hukum safar, hukum-hukum seputar safar. Kalau hukum-hukum seputar safar, pembicaraannya jauh lebih panjang daripada pembahasan sholat di dalam safar. Oleh karena itu, kita fokuskan pertama kali pembicaraan kita tentang sholat dalam safar. Karena inilah tujuan dicetuskannya majelis ini. Baru setelah itu, kalau seandainya waktu masih memungkinkan, kita berbicara tentang safar secara umum. Berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan haji, berkaitan dengan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan seputar permasalahan safar. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam diturunkan oleh Allah pencipta manusia kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW bertugas untuk menyampaikannya seperti yang beliau terima. Tidak ada kebolehan merubah-rubahnya. Baik merubahnya dengan cara menambah atau dengan cara mengurangi. Dan menyuruh kita, umat ini, untuk melakukan hal seperti yang ditugaskan Allah kepada beliau. Sampaikan Islam itu apa adanya, jangan ditambah, jangan dikurangi. Amalkan Islam itu seperti apa adanya, jangan ditambah, jangan dikurangi. Karena yang menurunkannya adalah Allah, maka seluruh aturannya Allah yang membuat, bukan Nabi Muhammad yang membuatnya sallallahu alaihi wasallam, bukan. Nabi Muhammad tugasnya adalah seperti yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an tentang beliau dan para nabi yang lainnya. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban kami kecuali hanya menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Penyampaian yang nyata, yang terang. Benar-benar menyampaikan, tugas kami hanya itu. Soal setelah itu kalian terima, tidak terima, bukan tugas kami. Soal setelah itu kalian ikut atau tidak ikut, urusan kalian dengan Allah, Rabb kalian langsung. Tugas kami sampaikan kepada kalian. Bukan tugas kami membuat kalian harus menerimanya. Kalian terima, alhamdulillah. Tidak terima juga, alhamdulillah, kami telah menyampaikan seperti yang ditugaskan kepada kami untuk menyampaikannya. Begitu lebih kurang. Seolah-olah Allah menyuruh para nabi untuk berkata kepada kaumnya, "Ma alaina illal balagul mubin." Tidak ada kewajiban kami kecuali hanya menyampaikan. Maka demikian juga dengan kita ketika menyampaikan agama, syariat ini kepada siapapun yang kita sampaikan, tugas kita hanya menyampaikan. Tidak ada kewajiban kita, dia harus patuh dan taat, dia harus berubah, dia harus mengerti, dia harus keluar dari kesalahannya dan kemudian berubah kepada kebaikan. Memang itu harapan kita, tapi bukan kewajiban kita untuk sampai kepada titik itu. Berhubung Allah yang menurunkannya, Allah lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Maka hukum Islam pun adalah hukum yang sempurna, yang tidak mendapatkan, didapatkan dan tidak didapati di dalamnya ada kekurangan. Sesempurnanya agama Islam ini, sehingga seluruh yang dibutuhkan manusia ada di dalamnya. Namun yang aneh bin ajaib, manusia meninggalkan agama ini lalu pergi kepada sesuatu yang mungkin mereka tidak membutuhkannya. Banyak orang bicara politik, padahal dia tidak butuh sebenarnya pembicaraan itu. Politik di negeri kita yang kita cintai ini, di Indonesia, soal kenaikan ini, kenaikan itu, soal korupsi ini, korupsi itu, untungnya untuk tukang beca apa? Untungnya untuk seorang pedagang di kedai kecil, di sudut kampung, apa? Untungnya untuk supir taksi, apa? Akan tapi lihatlah, manusia sibuk membicarakan politik Indonesia. Saking sibuknya dia membicarakan politik di Indonesia, dia lupa berbicara tentang wudu. Padahal tukang becak sangat butuh pembicaraan tentang wudu. Sebagaimana supir taksi sangat butuh pembicaraan tentang wudu. Sebagaimana si tukang kayu di sebuah kampung sangat butuh pembicaraan tentang wudu. Si penjual di kedai kecil di sudut desa atau di sudut kota butuh pembicaraan. Semua manusia butuh pembicaraan tentang wudu. Direktur sebuah perusahaan besar, presiden sebuah negara yang muslim butuh pembicaraan tentang wudu. Namun pembicaraan tentang wudu ini dilupakan untuk berbicara tentang situasi terhangat, informasi teraktual sekarang ini. Lihat bagaimana manusia melupakan yang ia butuhkan, lalu hanyut membicarakan hal yang tidak dia butuhkan. Seolah-olah wudu itu tidak penting. Dan lebih penting membicara tentang Bank Senturi dan yang lainnya. Seolah-olah hukum tentang masalah sholat itu tidak penting untuk dibicarakan. Lebih penting bagaimana berita teraktual tentang perkembangan Nazaruddin dan kawan-kawannya. Aneh bin ajaib memang. Sehingga tahu detail permasalahan Senturi, tahu detail pembesaran Nazaruddin, namun gak tahu bagaimana hukum yang benar. Bagaimana sholat yang benar? Ini manusia sesat. Dan sesat kita katakan bukan berarti dia keluar dari agama Islam. Sesat salah jalan, gak tahu jalan. Dia gak butuh. Anda tukang becak yang membecak aja lah. Butuh bagaimana cara mengembangkan becak dari 1 menjadi 5, dari 5 menjadi 10, akhirnya Anda tidak becak lagi, jadi ada, jadi adalah menjadi juragan abang becak. Itu yang Anda butuhkan, soal becak. Adapun pembesaran hambalang dan yang lainnya, biarkan mereka berbicara. Kita butuh bicara ban becak, pedal becak, dan semacamnya. Itu yang kita bicarakan, itu yang kita butuhkan. Kita bicaralah untuk hal yang kita butuhkan, tingkatkan karir becak itu dari tukang becak kepada majikan tukang becak. Dan seterusnya. Ma'asyarul muslimin dan muslimat. Jadi Allah lebih mengerti apa yang kita butuhkan. Sehingga Allah turunkan syariatnya. Dan seluruh yang Allah turunkan itu kebutuhan kita. Dan di dalam syariat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memperhitungkan segala sesuatu. Termasuk keadaan manusia untuk mengamalkan ibadah. Apakah dia mengamalkannya dalam keadaan senang, tenang, nyaman? Ataukah keadaannya ketika mengamalkan dalam keadaan sempit, butuh waktu, terkejar-kejar, letih, dan semacamnya. Allah perhatikan itu. Sehingga Allah membedakan hukum antara orang yang mukim dan orang yang sedang bersafar. Karena Allah Maha tahu keadaan hamba-hambanya dan Maha menghitung subhanahu wa ta'ala dan Maha kasih sayang dalam menerapkan dan dalam membuat dan mengajarkan syariatnya kepada hamba-hambanya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membedakan apa yang harus dikerjakan ketika kita mukim, berada di negeri kita berdomisili, dan ketika kita bersafar, kita tidak berada pada negeri kita berdomisili. Sebelum kita berbicara tentang hukum-hukum seputar sholat, jamak dan qasar dalam safar, maka kita bicara dulu apa itu safar. Safar adalah di dalam bahasa mufaraqatu mahallil iqamah. Safar itu adalah Anda meninggalkan tempat berdomisili. Safar itu adalah meninggalkan tempat berdomisili. Secara urf kebiasaan manusia, tempat mereka berdomisili hanyalah satu. Dan itu juga yang ada dalam syariat. Tempat domisili kita hanyalah satu. Kita yang bertugas di Pekanbaru, keluarga di Pekanbaru, menetap di Pekanbaru, punya rumah di Pekanbaru, berarti domisili kita adalah Pekanbaru. Yang tinggal di Jakarta, menetap di Jakarta, bekerja di Jakarta, anak istrinya sudah di Jakarta, sekolah di sana, berarti domisilinya ada di Jakarta. Dan dia harus meniatkan tempat domisilinya di mana dia berdomisili itu. Ini adalah tempat berdomisili saya. Kenapa harus diniatkan tempat berdomisili? Supaya untuk kita ketahui kapan kita keluar dari tempat domisili itu. Dari tempat tinggal. Karena safar adalah ketika kita tidak lagi berada di tempat berdomisili ini. Mufaraqatu mahallil iqamah. Meninggalkan tempat tinggal. Maka orang Pekanbaru yang keluar dari Pekanbaru pergi ke suatu daerah, dia telah meninggalkan kota domisilinya. Berarti dia sedang bersafar. Safar dinamakan safar. Safar dinamakan safar secara bahasa karena beberapa sebab. Sebab pertama, karena dia menampakkan dirinya. Sesuatu yang tampak secara bahasa disebut safar. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa subhi idza asfar. Demikian juga demi subuh, ketika subuh itu sudah mulai tampak, sudah mulai terang. Safar disebut orang itu bersafar karena dia awalnya di rumahnya, di tempat dia bekerja tertutup dari pandangan. Sekarang dia harus berada di tempat yang terbuka. Dilihat oleh, tampak oleh semua orang yang lewat lalu lalang. Dia tidak punya rumah khusus untuk berdiam diri berjam-jam di sana. Tidak. Itu sebab safar dinamakan safar. Atau juga safar dinamakan safar karena dalam safar orang memperlihatkan siapa dia yang sebenarnya. Masih dalam masalah memperlihatkan. Tapi kalau yang tadi yang terlihat adalah zahir badannya, sebagian ulama mengatakan safar disebut safar karena dia mempertontonkan siapa dia yang sebenarnya. Akhlak seseorang, sifat pribadi seseorang, apakah dia penyabar, tidak penyabar, apakah dia orangnya rela berkorban untuk orang lain atau tidak rela berkorban, apakah dia mementingkan dirinya sendiri atau mementingkan orang lain, apakah dia orang yang tergesa-gesa atau orang yang berhati-hati dalam melakukan sesuatu, apakah orang yang, dia adalah orang yang akhlak-akhlak seperti ini akan terlihat jelas dalam safar. Oleh karena itu, para ulama sering mengatakan, engkau kalau ingin tahu sifat seseorang, bersafarlah dengannya. Karena ketika tidak bersafar dengannya, tidak terlihat siapa dia yang sebenarnya. Kita sangat bisa mengenal budi pekerti seseorang lebih dalam daripada apa yang sebelumnya kita kenal setelah kita bersafar kepadanya, bersafar bersamanya. Sehingga safar disebut safar karena dia memperlihatkan. Namun yang diperlihatkan adalah kebiasaan akhlak pribadi seseorang. Dan safar bisa masuk dalam 5 hukum yang ada dalam agama Islam. Safar itu bisa wajib, bisa sunat, bisa mubah, bisa makruh, dan bisa haram. Safar wajib adalah untuk mengerjakan hal-hal yang wajib. Yang suatu yang wajib itu tidak bisa dikerjakan kecuali dengan cara bersafar. Contoh yang paling jelas adalah pergi melaksanakan ibadah haji. Haji adalah ibadah wajib dan tidak bisa dilakukan kecuali dengan safar. Maka safar di sini hukumnya adalah safar wajib. Safar sunnat untuk melakukan hal-hal yang berbentuk ibadah sunnat, tidak wajib. Seperti pergi melaksanakan haji untuk yang kedua, ketiga, keempat, umroh, pergi melihat keluarga yang sakit, teman yang sakit, lalu bersafar. Ini safar sunnat. Dan ada safar yang bersifat mubah, yaitu safar untuk hal yang bersifat duniawi, tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Seperti orang pergi bersafar untuk melihat keindahan alam, tamasya, dengan tujuan benar-benar tidak maksiat, ini mubah. dosa tidak, pahala tidak. Adapun safar yang makruh, contohnya adalah orang yang bersafar seorang diri. Lelaki bersafar seorang diri. Karena safar seorang diri di makruh hukumnya dalam agama Islam. Bawa mobil sendirian, pergi dari sini ke Jakarta, nyetir sendirian, itu makruh. Makruh, tidak disukai. Walau tidak dosa namun tidak disukai dan tidak dicintai dalam syariat Islam. Kemudian safar yang haram adalah safar untuk mengerjakan hal yang haram. Safar dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat hambanya bersafar, mengetahui hambanya bersafar, di dalam safar ini Allah mengetahui hambanya akan mengalami kesulitan-kesulitan, kelelahan-kelelahan, membutuhkan waktu, maka Allah mempermudah ibadah ketika seseorang bersafar. Mempermudah ibadahnya. Dan ini salah satu keutamaan agama Islam yang luar biasa. Salah satu kemudahan syariat yang luar biasa. Apa itu? Islam apabila telah melihat sesuatu sulit, Islam itu mempermudah. Kalau seseorang telah mengalami kesulitan, maka syariat Islam akan mendatangkan keringanan. Dan inilah sesuatu yang luar biasa yang ada dalam agama Islam. Para ulama membuatkan kaidah dalam masalah ini dengan kaidah seperti berikut yang akan saya bacakan dan saya terjemahkan. Al-amru idza dhaqat tasa'. Al-amru idza dhaqa ittasa'a. Suatu perkara apabila dia menyempit, maka Islam akan memberikan kelapangan. Akan memberikan keleluasaan. Safar, di dalamnya terdapat kemungkinan yang sangat besar untuk sulit. Safar, di dalamnya terdapat kemungkinan untuk membutuhkan waktu. Berpacu dengan waktu. Sehingga masalah akan semakin menyempit. Oleh karena itu, masalah ini dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya diperingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti orang yang sedang dalam keadaan beriqamah, sedang berada di negeri dia berdomisilinya. Dan keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan di dalam safar, perlu digarisbawahi. Bukan semata-mata karena sulit. Bukan semata-mata karena sulit. Akan tetapi karena mawannatun lil masyakkah. Karena kemungkinan akan adanya kesulitan itu. Apa maksudnya ini? Apa bedanya? Safar sulit. Safar kemungkinannya ada kesulitan di dalamnya. Kemungkinan ada kesulitan. Kesusahan. Orang yang memahami safar itu ada keringanan karena ada kesulitan. Ketika dia tidak ada kesulitan, dia tidak akan mengambilkan hukum-hukum safar. Dia tidak akan mengambil hukum-hukum safar. Ketika dia meyakini, ini keringan ini baru ketika ada apa? Ada kesulitan. Saya enggak sulit kok. Saya tenang-tenang saja, enggak ada masalah. Maka saya tidak perlu mengambil keringanan safar. Ini sudut pandang orang yang merasa safar itu baru ada keringanan karena kesulitan. Ada kesulitan, baru ada keringanan. Begitu mereka memahaminya. Dan ini pemahaman yang keliru. Safar itu diberikan keringanan karena di dalam safar itu ada kemungkinan sulit. Mazannatun lil masyaqqah. Walaupun di dalam safar itu tidak ada kesulitan, dia tetap menjalankan keringanan-keringanan yang Allah berikan di dalam hukum safar tersebut. Karena keringanan itu Allah berikan bukan karena sulitnya, tapi karena di dalam safar itu Allah sudah menilai dan melihat kemungkinan kesulitan ada di dalamnya. Ini dua hal yang berbeda. Sehingga orang yang pertama, ketika dia tidak sulit, dia tidak akan mempedulikan hukum safar. Bagi dia, ketika sulit baru saya pakai. Enggak sulit, saya enggak pakai. Sementara orang yang kedua, pemahamannya yang kedua, dia selalu mengambil keringanan-keringanan yang Allah berikan di dalam safar, walau dia tidak merasa kesulitan. Ini hasil yang akan ditimbulkan dari sudut pandang yang berbeda ini. Dan pemahaman yang benar adalah yang kedua, bahwa safar itu diberikan Allah Subhanahu wa taala hukum khusus keringanan-keringanan bukan karena safar itu sulit, karena kemungkinan di dalamnya ada kesulitan. Mari kita ambil contoh tentang puasa. Contohnya puasa. Contoh puasa, orang yang mengatakan yang pertama, orang yang punya pemandangan yang pertama, baru ada keringanan kalau ada kesulitan. Mereka akan mengatakan ketika seorang ke Jakarta hari ini pagi, kemudian satu hari dia di sana, besok balik lagi, dan rumahnya di Jakarta itu, rumah keluarganya di Jakarta itu kira-kira sekitar 15 kilo dari bandara, itu gak ada kesulitan. Ketika tidak ada kesulitan, tidak boleh baginya untuk membatalkan puasa Ramadannya. Karena dia tidak memiliki apa? Kesulitan. Ini sudut pandang yang pertama. Dan ini sudut pandang yang salah. Dia hanya memandang safar itu ada boleh keringanan ketika ada kesulitan. Ada pun sudut pandang yang kedua, ini safar. Safar itu madhannatun lil hadath. Kemungkinan adanya masyaqqah, madhannatun lil ta'ab. Adanya kesulitan-kesulitan yang ada dalam perjalanan ini, maka Anda sudah dibolehkan untuk berbuka puasa. Walau belum nyata bahwa Anda mendapatkan kesulitan. Apalagi kalau Anda mendapatkan kesulitan. Maka keharusan Anda untuk berbuka puasa lebih kuat daripada yang sebelumnya. Anda boleh berbuka puasa. Walau tidak sulit dari sini ke bandara. Kemudian di bandara terbang sampai Jakarta 1,5 jam. Kemudian dari bandara ke rumah saudara Anda 15 kilo hanya sekitar 1,5 jam, Anda sampai di rumah, Anda istirahat, enggak ada sulit rasanya. Anda tetap boleh berbuka puasa. Karena Anda telah bersafar. Saya enggak sulit. Ya memang enggak sulit, boleh, enggak ada masalah. Saya mau puasa, enggak apa-apa, boleh, puasa juga boleh. Kenapa Anda juga boleh puasa? Karena memang kalau Anda puasa, Anda tidak punya hutang. Namun kalau Anda tidak puasa, boleh, boleh. Saya enggak sulit, boleh, enggak apa-apa. Karena dibolehkannya berbuka puasa itu bukan karena sulitnya, tapi karena kemungkinan dalam safar itu ada kesulitan. Ini dua sudut pandang yang sangat berbeda dan yang benar adalah yang kedua. Maka lihat. Banyak orang sekarang dalam sholat ketika safar, dia merasa tidak sulit. Pakai mobil pribadi, lalu kemudian berhenti 1:30 di sebuah rumah makan ber-AC, pergi ke musolanya, walau musolanya tidak ber-AC. Rumah makannya ber-AC. Musolanya Masya Allah di sudut, gak ada AC-nya, panas. Udah ada gak AC, kipas angin pun gak ada di situ. Itulah keadaan musola-musola yang dipinggirkan dari perhatian. Di nomor sekian kan. Rumah sakitnya megah, Masya Allah, megah. Musolanya pojok kecil, panas. Padahal rumah sakitnya A to Z AC itu. Sampai di musolanya enggak ada AC-nya. Seolah-olah kalau diberikan AC di musola itu bengkak dua kali lipat pembayaran rekening listriknya. Orang itu mengatakan, saya pakai mobil pribadi, saya singgah di sebuah restoran, saya sholat di sana, saya gak merasa berat dalam safar, maka saya sholat tetap 4 rakaat. Ini salah. Ini apa? Salah. Karena sholat seorang musafir adalah 2 rakaat. Sholat seorang musafir adalah 2 rakaat. Kecuali kalau dia menjadi makmum dan imamnya mukim. Kecuali kalau dia menjadi makmum dan imamnya mukim. Pemahaman seperti ini tidak benar. Saya tidak ada merasa berat, maka saya tidak perlu mengkosor sholat saya dari 4 menjadi 2. Ini salah. Karena sholatnya musafir itu dalam agama kita memang 2 rakaat, bukan 4. Yang awalnya 4. Kan orang menilai sekarang, awalnya 4, karena safar jadi 2, kan gitu? Sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya, hukum sholat pertama itu 2 rakaat. Subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib tetap 3, isya 2. Jadi hukum asal sholat itu, ketika awal sholat itu diwajibkan, itu hanya 2 rakaat semuanya, kecuali maghrib. Maghrib tetap 3 dari awal, pewajiban sholat. Jadi tetap sholat itu 2 rakaat. Hukum asalnya 2 rakaat, awal sholat itu 2 rakaat. Kemudian ditambahkan untuk orang yang mukim setelah itu, datang perintah, kalau Anda mukim, tambah 2 rakaat lagi. Ini pemahaman yang benar tentang pelaksanaan sholat. Bukan sholat itu hukum asalnya 4, lalu karena Anda musafir dikurangi 2. Namun hukum asal sholat pertama kali itu 2-2 semuanya. Setelah itu ditambahkan, kata Aisyah, ditambahkan 2 rakaat bagi orang yang mukim. Yang aslinya itu, yang 2 rakaat itu adalah untuk musafir. Berarti musafir tidak memiliki perubahan hukum. Maka sholat musafir tetap pada hukum asal kewajiban sholat, yaitu 2 rakaat. 2 rakaat subuh, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat isya, 3 rakaat maghrib. Itu hukum asal sholat seperti itu. Dan musafir tetap pada hukum asalnya. Sementara yang mukim sudah berubah. Ditambahkan 2 rakaat lagi untuk zuhur, 2 rakaat lagi untuk asar, dan 2 rakaat lagi untuk isya. Maka kalau kita pakai mobil pribadi dari sini, atau pakai pesawat dari sini, sampai di Jakarta, sehat walafiat, bugar, sampai di Jakarta jam 1:30, sholat di musolanya, bandara, berapa kita sholatnya? 2 rakaat. Apakah ini artinya kita mengambil keringanan? Jawabannya tidak. Kita sholatnya musafir. Kita sholatnya apa? Sholatnya musafir. Dan saya yakin di poin ini saja sudah banyak yang salah. Oh iya. Kalau ataupun sudah benar, pemahamannya enggak benar gitu. Oleh karena itu, ulama justru berbicara, tahu gak apa pembicaraan para ulama? Pembicaraan para ulama itu, musafir sholat 4 rakaat, boleh, tidak boleh, tidak boleh ini apakah dia berdosa saja, sholatnya tidak batal, atau dia berdosa, sholatnya batal, harus diulang 2 rakaat. Pembicaraan para ulama bukanlah, tapi ketika musafir nambah 2 rakaat lagi. Di situ pembicaraan para ulama. Karena yang 4 rakaat ini yang salah, yang benar 2 rakaat. Sehingga yang nambah, akhirnya sholat yang benar 2 rakaat. Ketika seseorang nambah 2, para ulama berbicara, yang 2 ini merusak sholat apa tidak merusak sholat? Jangan berfatwa dulu. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa justru penambahan menjadi 4 ini yang jadi problem. Orang ini merasa 2 problem. Saya bisa 4 kok, 2. Dia merasa dijadikan 2 problem. Padahal yang benar 4 itu yang problem. Karena 4 itu untuk sholatnya mukim. Orang yang beriqamah. Orang yang berada pada di negeri domisilinya. Sholat musafir 2. Dari zaman Rasul sampai sekarang. Agama itu 1, gak pernah berubah. Sholat musafir 2. Dan Rasul kalau safar, gak pernah sholatnya yang tidak dikosor. Memang 2 rakaat sholat Nabi SAW. Tidak pernah dalam safar itu Nabi sholat 4 rakaat. Gak pernah. Ya kita menamakannya kosor dan semacamnya. Tapi Nabi itu gak pernah dalam safarnya sholat 4 rakaat. Karena memang 2 rakaat itu untuk sholatnya musafir. Maka pembahasan ulama yang menambah dari 2 rakaat. Itu pembahasan para ulama. Yang menambah 2 rakaat itu yang bermasalah. Sehingga para ulama berbicara, sahkah, tidak sahkah, kalau tidak sahnya berdosakah, apakah membatalkan sholatnya karena dia sudah menambah dari rakaat yang seharusnya. Baik. Jadi sholat musafir 2 rakaat, 2 rakaat. Dan ini yang dikenal dengan istilah qasar. Ini yang dikenal dengan istilah qasar. Yaitu sholat 4 dilakukan 2. Sholat 4 dilakukan 2. Oleh karena itu qasar ini khusus untuk musafir. Khusus untuk musafir. Selain musafir, jangan mendekati kawasan qasar. Tidak akan diterima sholatnya. Sakit berat, tetap harus 4 rakaat. Gak bisa berdiri, gak bisa duduk, hanya telentang, tetap harus 4 rakaat. Jangan masuki kawasan qasar, karena kawasan qasar hanya milik musafir. Baik. Tuntas satu masalah. Makanya kita katakan tadi, kecuali kalau kita menjadi makmum bagi orang, dan imam kita adalah orang mukim. Tentu orang mukim akan sholat 4. Sementara kita musafir. Hukum kita 2. Akan berhadapan antara hukum imam dengan hukum makmum. Siapa yang lebih kuat? Hukum imam. Maka musafir sholat seperti sholatnya imam. Karena hukum imam lebih kuat. Dan perintah Nabi, makmum yang ikut imam. Bukan imam yang ikut makmum. Makmum yang ikut imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam menjadikan imam untuk diikuti. Maka ketika musafir, sholat ikut imam mukim. Dia harus sholat seperti sholatnya imam mukim. Baik dia sholat dari awal takbiratul ihram, atau hanya dapat 1 rakaat, atau hanya dapat tahiyat akhir. Maka sholatnya, sholat seperti sholatnya imam mukim. Apa yang saya maksud? Musafir datang, sampai di Payakumbuh. Azan zuhur berkumandang, dia singgah. lalu kemudian dia sholat, berarti dia dapat sholat zuhur dari takbiratul ihram. Maka dia sholat 4 salam bersama imam. Enggak, dalam hal ini enggak ada masalah. Semua orang juga melakukan hal yang sama. Kemudian ada lagi musafir masuk sholat zuhur. Namun dia masuknya setelah tahiyat yang pertama. Berarti dia hanya mendapatkan rakaat ketiga dan keempat imam yang mukim. Setelah imam salam, dia harus nambah 2 rakaat lagi. Karena dia harus meniatkan sempurna sebagaimana imam meniatkan sempurna. Ada lagi seorang musafir di masjid yang sama. Dia masuknya di tahiyat yang terakhir. Imam sudah duduk, dia masuk sholat. Sholat bersama imam. Dia harus mengikuti imam. Imam sholatnya berapa rakaat? 4. Dia masuk walaupun di ujung sholat, yaitu tahiyat yang terakhir. Lalu dia takbiratul ihram. Lalu kemudian dia duduk. Tahiyat akhir mengikuti imam. Imam salam, dia sholat zuhur 4 rakaat. Karena dia menjadi makmum, masbuk untuk imam yang mukim. Kecuali terputus, ma'asyiral muslimin. Maksud terputus apa? Dia sholat bersama imam yang mukim. Tentu kemudian dia sholatnya imam seperti imam mukim. Niatnya harus 4 sebagaimana imam mukim. Dia tahu imam mukim. Ya tak? Dia tahu imam mukim. Lalu dia berniat. Di rakaat yang ketiga, dia pun terkentut. Lalu dia keluar berwudu. Putus kan? Putus. Masuk imam sudah selesai. Maka pendapat yang paling kuat di sini, dia sholat 2 rakaat. Kok ikut imam lagi, imam sudah selesai? Kalau dia masih ikut imam, tetap. Dia pergi wudu di rakaat yang ketiga, wudu balik, imam udah enggak ada lagi, udah salam udah. Dia mulai sholat baru. Tidak lagi berimam. Sebagian ulama tetap mengatakan 4 loh. Sebagian ulama tetap mengatakan 4 karena dia menggantikan sholat yang tadi berimam-imam. Namun pendapat yang paling kuat tidak, karena sholat yang pertama sudah habis, sudah terputus. Niatnya untuk sempurna di awal sudah terputus dengan batal wudu, lalu dia ambil wudu lagi, sholat imam sudah tidak ada lagi, berarti dia sholat sendiri untuk memulainya sendiri, dan dia boleh melakukan, dan dia melakukan 2, bukan melakukan 4. Walaupun sebagian ada yang berpendapat, enggak, tetap 4, karena dia mengulang sholatnya yang tadi yang awalnya 4 rakaat. Tapi pendapat yang paling kuat tidak. Dia setelah terputus dari imam ini, dia bisa memulai sholat baru dengan niat baru, yaitu dia sholat 2 rakaat, sholat musafir. Itu pendapat yang paling kuat. Jadi kalau dia adalah bermakmum kepada imam yang mukim, maka dia sholat seperti sholatnya imam yang mukim. Sudah berapa poin? 2. Poin yang ketiga. Kalau musafir yang imam, makmum yang mukim, hukum siapa yang kuat? Hukum musafir yang menjadi imam. Sementara makmum mengikuti imam. Bagaimana ini Ustaz? Apakah mukim akan kita suruh sholat 2 rakaat? Kalau mukim kita suruh sholat 2 rakaat, tidak diterima sholatnya. Karena kewajiban sholatnya adalah 4. Sementara ini imam musafir. Sholat imam adalah 2 rakaat. Makanya hukum Islam, kalau musafir yang imam, musafirnya sholat qasar 2 rakaat. Setelah salam, mukim tambah lagi 2 rakaat. Kalau musafir yang jadi imam, maka imamnya sholat 2 rakaat. Imamnya sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat, dia salam. Mukim yang menjadi makmum tadi, lanjutkan, tambah 2 rakaat lagi. Karena dia tidak boleh sholat 2 rakaat secara syariat. Karena dia mukim, sholatnya harus 4 rakaat. Namun karena hukum imam lebih kuat, maka imam sholat 2 rakaat. Dia sebagai mukim ikut imamnya. Imamnya salam dia tambah. Imamnya salam dia tambah. Difahami ini? Gimana? Imam harus memberitahu makmum atau makmum sudah mengerti? Atau makmum sudah mengerti? Maksudnya makmum sudah mengerti adalah ustaz datang dari Jakarta ke Pekanbaru. Kemudian dia menjadi imam zuhur. Makmum sudah mengerti ini pasti ini musafir. Pasti dia akan sholat 2 rakaat. Kalau dia salam di rakaat yang kedua, maka makmum akan langsung nambah 2 rakaat lagi. Langsung nambah 2 rakaat lagi. Enggak bisa. Sempurnakan masing-masing. Bagaikan masbuk, sempurnakan masing-masing. Makmum yang mukim sempurnakan 2 rakaat lagi masing-masing dan tidak ada yang kemudian mengambil posisi jadi imam. Sempurnakan masing-masing. Dan begini sholat Nabi Muhammad dan para sahabat ketika Rasulullah memimpin sholat di kota Mekah. Cukup. Pertanyaan kita pending dulu. Sampai selesai materi. Karena kalau ditanyakan mungkin akan saya bahas di materi berikutnya. Seperti pertanyaan ini. Seperti pertanyaan yang ditanyakan ini. Akan saya bahas namun belum sampai kepada titik itu sudah ditanyakan. Oleh karena itu semua pertanyaan kita pending. Tutup pertanyaan. Pertanyaan di akhir. Ikuti saja dulu, selangkah demi selangkah apa yang akan kita sampaikan. Jadi kalau seandainya yang imam adalah musafir, berarti hukum imam lebih kuat daripada hukum makmum. Sholat berjamaah dilakukan seperti sholatnya musafir, yaitu 2 rakaat. Ada orang-orang mukim yang menjadi makmum, tinggal mereka nambah masing-masing. 2 rakaat lagi. Karena mereka tidak boleh sholat 2 rakaat. Mereka mukim, sholatnya wajib 4 rakaat. Kalau 2 rakaat tidak diterima oleh Allah Taala, kurang 1, nambah 1 gak boleh dalam sholat. Jangankan kurang, nambah pun gak boleh. Ada orang sholat zuhur 5 rakaat, batal sholatnya. Ulang sholat lagi 4 rakaat. Jadi agama ini nambah gak boleh, kurang gak boleh. Oleh karena itu ketika musafir, imam musafir salam, makmum yang mukim berdiri. Karena dia punya kewajiban nambah 2 rakaat lagi. Masing-masing. Dan begitu sholat Nabi SAW di kota Mekah. Ketika beliau menjadi imam di kota Mekah. Sholat. Nabi mengatakan kami kaum yang bersafar. Maka apabila kami salam sempurnakan sholat kalian. Kami adalah kaum yang bersafar. Maka Nabi menjadi imam. Hanya sholatnya 2 rakaat. Nabi salam. Sahabat-sahabat yang tinggal di Mekah nambah 2 rakaat lagi. Nambah 2 rakaat lagi. Karena apa? Memang afdolnya yang menjadi imam mukim. Namun sahabat tidak seorang pun yang berani mengimami sholat Nabi Muhammad SAW. Pasti Nabi yang jadi imam. Dimanapun berada Nabi yang jadi imam. Sebenarnya yang paling afdol sholat adalah menjadi imam adalah mukim. Yang paling afdol. Namun boleh musafir. Boleh, tapi afdolnya adalah mukim. Ketika musafir yang menjadi imam, hukum musafir lebih kuat. Hukum musafir lebih kuat karena dia imam. Maka sholat 2 rakaat. Dalam hal ini, sholat 2 rakaat dan makmum yang mukim sempurnakan sholatnya masing-masing. Dan ini bisa kita kerjakan kalau seandainya makmumnya tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Disebabkan makmum sudah pada mengerti, sudah paham. Namun orang yang tidak mengerti, tidak paham bisa terjadi fitnah. Maka imam lebih mendahulukan maslahat makmum. Maka imam yang musafir, makmumnya tidak mengerti hukum safar, kalau dia sholat 2 rakaat, makmumnya akan bertanya, ini aliran sesat sholat zuhurnya 2 rakaat. Sehingga setelah itu dia berceramah, orang gak akan dengar lagi, orang pada bubar. Kenapa orang pada bubar? Ini imam kami sesat, sholat isyanya 2 rakaat. Udah salam. Makmum tidak pada faham, maka dalam kondisi ini, maslahat lebih mengedepankan sholatnya imam, walaupun dia musafir adalah 4 rakaat. Dan ini diamalkan ketika makmum dan imam sama-sama sudah faham dan mengerti. Dan tidak terjadi mudarat yang lebih besar ketika imam akan menjalankan sholat musafirnya. Karena makmumnya sudah pada mengerti. Seperti kita pergi berdakwah ke tempat masyarakat umum misalnya, entah di mana. Lalu kita disuruh jadi imam. Kita sudah menolak suruh imam, tapi kita juga yang didorongnya ke depan. Kita yang menjadi imamnya. Karena tidak mungkin untuk kita melakukan sholat 2 rakaat disebabkan makmumnya tidak paham, maka kita sholatnya 4 rakaat menjaga kemaslahatan makmum yang belum mengerti. Baik. Pindah kita kepada masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga itu baru 2 tadi kan? Sudah berapa? Udah dibuat nomor sendiri masing-masing aja. Masalah berikutnya yaitu boleh berbeda niat antara imam dan makmum. Boleh berbeda niat antara imam dan makmum. Yang tidak boleh itu dalam sholat perbedaan zahir. Berbeda niat tidak jadi masalah. Apa maksudnya berbeda niat di sini? Imam sholat asar, kita sholat makmum sholat zuhur niatnya. Itu boleh. Itu boleh. Kita belum sholat zuhur. Belum sholat asar. Kita akan menjamak di waktu asar. Kita masuk masjid. Imam sholatnya sholat asar. Sementara kita belum zuhur, belum asar. Dan pendapat yang paling kuat, dahulukan zuhur baru asar. Maka boleh kita ikut imam yang sholat asar. Gerakannya gerakan imam asar, namun niat kita sholat zuhur. Boleh. Karena dari zaman Rasul terjadi perbedaan niat. Imamnya niatnya lain, makmumnya niatnya lain. Itu terjadi di zaman Rasul SAW dan Rasul tidak mengingkari. Mu'ad bin Jabal sholat ke masjid Nabi sholat isya. Sholat isyanya bersama Nabi di masjid Nabi SAW. Lalu dia kembali ke masjid di kampungnya di kawasan Quba dan menjadi imam di sana. Enggak mungkin sholat isya 2 kali pelaksanaan, enggak boleh. Maka sholatnya yang dengan kaumnya adalah sholat sunnat. Niatnya sholat sunnat, sementara makmumnya sholat wajib. Itu di zaman Rasul sudah terjadi. Di zaman Rasul sudah terjadi. Rasul sedang duduk setelah sholat berjamaah usai. Ada sahabat datang terlambat. Nabi berkata, siapa di antara kalian yang mau bersodakoh sholat bersama lelaki ini? Sholat berjamaah bersama lelaki ini. Pasti yang disuruh sholat itu, yang pergi sholat itu, tidak sholat wajib lagi. Namun sholat sunat menemani saudaranya untuk sholat wajib. Berarti berbeda niat antara sholat wajib dan sholat sunat antara imam dan makmum dari zaman Nabi tidak jadi masalah. Maka sampai sekarang tidak jadi masalah. Beda niat tidak masalah. Namun imamnya ruku, kita sujud itu gak boleh. Berbeda zahir tidak boleh. Namun berbeda niat batin tidak apa-apa. Maka imam yang asar, kita niatnya zuhur boleh. Kita sholat 4 sebagaimana imam sholat 4. Maka kita sholat zuhurnya 4. Selesai imam sholat zuhur, kita sendiri menjadi makmum. Maka kita menjadi sholat asar. Ketika itu sholat kita adalah sholatnya musafir. Maka kita sholat asarnya 2 rakaat. Satunya ikut imam zuhur, satunya qasar 2 rakaat karena kita sholat sendirian. Baik Ustaz. Zuhur dengan asar mungkin gak problem Ustaz. Tapi maghrib dengan isya gimana? Ya. Makanya saya terangkan satu persatu. Biar nanti jelas permasalahannya. Beda niat tidak jadi masalah. Yang tidak boleh itu adalah beda gerakan. kecuali hal yang harus dilakukan tidak bisa tidak. Kalau seandainya tidak beda dengan imam batalkan batal sholat kita, enggak boleh. Ya, maka permasalahan akan pelik ketika imam sholat isya, kita mau masuk sholat maghrib. Padahal kita sholatnya hanya 3 rakaat, sementara imam akan sholat 4 rakaat. Ini menjadi dilema. Jawaban para ahli ilmu ada beberapa poin. Pertama, yang pernah kita dengarkan, yaitu masuk pada rakaat ketiga, salam bersama imam. Maksudnya ini kita sholat maghrib, sementara imam sholat isya. Ini yang menjadi masalah. Kita akan jamak takhir, namun imam kita sholat isya, sementara kita mau sholat maghrib. Berbeda niat kita dengan imam, gerakannya juga dia nambah satu, kita kurang satu. Gimana caranya? Kata para ulama, masuk di rakaat ketiga. Masuk di rakaat kedua, bagi imam itu rakaat kedua, bagi kita rakaat pertama, dan imam rakaat keempat, kita masih rakaat ketiga, salam bersama imam, itu boleh. Atau masuk di rakaat kedua, masuk di rakaat ketiga imam. Ketika imam salam kita nambah satu. Itu juga boleh. Masuk di rakaat kedua, salam bersama imam. Masuk di rakaat ketiga, imam salam kita nambah satu. Jelas kan? Ya. Kalau masuk di rakaat kedua, berarti kita sholatnya 3 rakaat bersama imam. 3 rakaat bersama imam. Imam salam bagi dia 4 rakaat, bagi kita 3 rakaat, enggak ada masalah. Boleh. Kemudian masuk di rakaat ketiga, berarti sholat ikut imam hanya 2 rakaat. Imam salam, kita nambah 1 rakaat lagi. Dan salam. Dan boleh yang ketiga. Namun yang ketiga ini akan rumit apabila masyarakatnya belum faham. Yang ketiga ini adalah sholat dari rakaat pertama. Sholat dari rakaat pertama, kemudian ikut tahiyat awal, naik ke rakaat yang ketiga bersama imam. Ketika sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi bersama imam. Imam akan naik ke rakaat yang keempat. Sementara kita musafir, nambah 1 rakaat batal sholat kita. Maka kita duduk menunggu imam menyelesaikan rakaat yang keempatnya. Lalu ketika imam selesai rakaat yang keempat, dia duduk tasyahud, kita pun tasyahud bersama imam dan salam bersama imam. Ini imam, ini makmum. Ikut sholat dari awal. Setelah tasyahud, imam berdiri pada rakaat yang ketiga. Makmum pun berdiri. Kemudian sujud, makmum sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, imam naik ke rakaat yang keempat. Makmum yang musafir duduk saja. Karena dia tidak boleh lagi naik. Kalau naik, sholatnya batal. Duduk saja. Lalu imam ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud, duduk tasyahud, dia pun tasyahud ikut imam. Salam bersama imam sama-sama. Dan ini juga kita temukan di fatwanya para ulama tentang masalah sholat. Namun kita katakan tadi, jangan lakukan kecuali di tempat-tempat yang makmumnya sudah paham. Kalau tidak menjadi problem juga. Bukan problem di sholatnya, problem masyarakat yang tidak mengerti. Problem untuk masyarakat yang tidak mengerti dan belum paham. Sudah? Poin berikutnya. Sholat musafir afdol berjamaah. afdal berjamaah. Jadi kalau seandainya ada musafir lain, lebih baik kita berjamaah bersama musafir itu. Kalau ternyata hanya kita sholat sendiri, boleh. Walau tidak berjamaah. Karena hukum berjamaah telah gugur untuk musafir. Gugur kewajibannya. Walaupun melakukannya boleh dan afdol. Kewajibannya berjamaah, musafir yang laki-laki ini tentunya. Musafir ini tentu permasalahannya jelas. Yang laki-laki masalahnya, yang wajib berjamaah ini. Kalau wanita tetap afdol berjamaah kan? Dalam arti kata, dia sholat, melakukan sholatnya berjamaah dalam arti kata, di sebuah tempat daripada dia sendiri, di masjid itu, lebih afdol dia berjamaah kalau ada jamaah. Kalau ada jamaahnya, kalau memang dia ada di masjid itu. Sekarang bagi laki-laki yang wajib berjamaah, dengan safarnya dia gugur kewajiban itu. Tinggal afdolnya. Maka kalau ada jamaah, bagi musafir laki-laki tetap afdol dia berjamaah. Bagaimana caranya? Caranya begini. Si A laki-laki fulan datang ke kota Padang. Kemudian dia sholat maghrib berjamaah. Selesai dia maghrib, dia punya kebolehan untuk menggabung antara asar dan antara maghrib dan isya. Namun kalau dia sholat isya sendirian, dia akan sholat isya juga di jamaah. Dia akan sholat sendirian. Namun kalau nanti dia undur pelaksanaan sholat isyanya ini sampai waktu isya, dia bisa sholat isya berjamaah di masjid itu. Pulang dulu dia ke penginapannya, ke hotelnya, atau rumah keluarganya. Pulang dia, waktu asar berkumandang dia datang lagi ke masjid dan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Ini yang lebih afdol. Ini yang lebih afdol. Kenapa? Pertama, dia mendapatkan pahala berjamaah. Kedua, sholat berjamaah itu dengan orang yang lebih banyak makmumnya lebih afdol dibanding yang lebih sedikit. Jadi berjamaah itu pun beraneka ragam. Yang jumlahnya lebih banyak lebih afdol jamaahnya dibanding yang jumlahnya sedikit. Bahkan sebagian ulama dalam masalah ini tetap mengatakan wajib berjamaah. Kalau dia akan melaksanakannya sendiri gak boleh. Tapi kalau ada sahabat lainnya yang berjamaah bersamanya boleh. Namun kalau dia harus sendiri, jangan. Undurkan untuk bisa berjamaah. Sebagian ulama mewajibkan sampai kepada titik ini mereka tidak mengizinkan sholat sendirian. Karena tidak bersafar. Tidak dalam perjalanan. Sudah berada pada sebuah tempat. Mereka tetap mewajibkan ikut berjamaah. Namun yang benar adalah boleh baginya. Kalau ingin menjamak sholat isyanya, sholat sendirian boleh. Karena sudah gugur kewajiban berjamaahnya disebabkan hukum safar. Dan akan tetapi kalau dia undur untuk sholat isya bersama kaum muslimin, hukumnya adalah afdol. Hukumnya adalah afdol. Jadi paham ini? Pindah kepada poin berikutnya. Bagaimana kalau kita berimam dengan seorang imam? Namun gak jelas, ini orang musafir apa mukim? Kita musafir. Kita berimam dengan seorang imam. Enggak jelas ini imam ini mukim apa musafir. Sementara kita mau sholat. Sholat harus pakai niat kan. Innamal a'malu binniyat. Niatnya itu apakah empat atau dua. Apakah itmam sempurna atau qasar. Dua rakaat. Enggak jelas. Kalau imamnya musafir jelas kita sholatnya niatnya dua rakaat. Kalau imamnya mukim jelas kita kalau seandainya kita akan sholat dengan niat empat rakaat. Ini imamnya gak jelas. Ini biasanya ada di tempat-tempat yang banyak musafir dan mukim bersatu di tempat itu. Di antaranya adalah bandara. Di antaranya adalah masjid-masjid di pinggir jalanan raya. Di jalan lintas. Di situ sering bertemu antara mukim dan makmum, terutama di bandara. Ketika sholat kita bingung. Ini mukim apa? Apa musafir? Sehingga kita ingin menentukan sholat kita empat atau dua. Kita akan kewalahan di sini, di titik ini. Bagaimana caranya? Caranya, niatkan sholat seperti sholatnya imam. Selesai. Pokoknya sholat saya seperti sholatnya imam. Udah. Imamnya 4, kita ikut 4. Berarti kita itmam, sempurna. Imamnya sholat musafir ternyata, imamnya musafir ternyata. Ya sudah, 2 rakaat dia sholat, 2 rakaat salam dia, salam kita. Karena kita juga musafir. Kalau kita mungkin gak jadi masalah. Dia sholat 4, berarti kita 4. Dia sholat 2, dia salam, kita tambahkan gitu kan. Gampang. Yang jadi problem ketika kita yang musafir. Imamnya gak jelas, mungkin apa musafir. Sehingga kita sulit untuk menentukan. Kita bagaimana, mau 4, mau 2. Maka dalam hal ini digantungkan niat kita kepada niat imam. Namanya ta'liqun niyyah. Menggantungkan niat kepada niat seseorang. Itu boleh dalam agama kita. Ali bin Abi Thalib berniat haji dari Yaman. Dengan mengatakan, labbaika Allahumma hajjan ka haji rasulik. Ya Allah, aku bertalbiyah melaksanakan haji seperti haji rasulmu. Ali tidak tahu rasul itu hajinya kayak apa. Enggak tahu dia. Karena rasul datang dari Madinah. Ali datang dari Yaman. Ali tidak tahu. Radiyallahu ta'ala anhu tidak tahu haji Rasulullah itu seperti apa. Maka ia gantungkan niat hajinya seperti haji Rasul. Ketika bertemu di kota Mekah, ia pun bertanya kepada Rasul, bagaimana hajimu wahai Rasul? Rasul mengatakan begini-begini, kamu mengucapkan apa tadi dari ketika ihlal haji? Saya mengatakan saya berhaji seperti haji Rasulmu, haji Nabimu. Kata Nabi, maka engkau kiram seperti diriku. Hah? Maksudnya? Pertanyaan kita akhirkan. Jadi boleh menggantungkan niat kita kepada niat orang lain. Seperti apa dia, seperti itu pula kita. Tinggal ngekor aja sudah. Itu boleh. Dan kondisi seperti ini sudah diperkirakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah, agama Islam itu luas. Sempurna. Dan kejadian-kejadian seperti ini menuntut kita untuk menggantungkan niat kita seperti niat orang itu. Dan Allah tahu apa niat orang itu sudah. Ya kan? Sementara kita tidak tahu. Karena orang ini antara dua. Boleh jadi dia mukim, boleh jadi dia musafir. Gak jelas seperti apa sholatnya akan 4 atau 2. Kita gak tahu. Kalau ada tanda-tanda dia musafir, jelas musafir. Kalau ada tanda-tanda dia polisi yang sedang bertugas di bandara, jelas orang bandara ini. Kan gitu? 4 rakaat jelas. Ini enggak jelas dia. Entah musafir, entah enggak jelas. Dikatakan musafir, ciri musafir enggak ada. Bawa tas enggak ada, bawa apa-apa enggak ada. Dikatakan orang bandara, orang mukim enggak ada. Identitas-identitas, lambang-lambang orang bandaranya, orang apa namanya? Enggak jelas, enggak ada label-label bandaranya gitu. Bandara-bandara itu enggak ada, label-labelnya itu enggak ada. Akhirnya kita bingung, ini musafir apa mukim? Musafir apa mukim? Gak jelas. Akhirnya, hal-hal seperti ini, agama Islam punya solusi yang luar biasa, gantungkan niat kita kepada orang itu, seperti apa sholatnya, seperti itu sholat kita. Sholat 4 dia berarti kita sholat 4, berarti kita berimam dengan mukim. Sholat 2 dia berarti kita sholat 2, berarti kita berimam dengan musafir. Baik. Permasalahan berikutnya. Nomor masing-masing silahkan, tergantung bagaimana menomornya. Permasalahan berikutnya, kapan boleh mengqasar sholat? Kapan mulai boleh mengqasar sholat itu? Kita musafir nih, kapan boleh mengqasarnya? Apakah hilang dulu dari pemandangan Pekanbaru ini baru boleh qasar? Atau terbang dulu pesawatnya jarak sekian puluh kilometer baru boleh qasar? Jawabannya adalah apabila badan kita sudah berpisah dari bangunan Pekanbaru sudah boleh qasar. Apabila badan kita sudah berpisah dari bangunan terakhir yang dihuni manusia di Pekanbaru, maka sudah boleh qasar. Bangunan yang dihuni orang di kota Pekanbaru. Bangunan Pekanbaru, bukan bangunan rumah kita. Pokoknya Pekanbaru ini bisa meluas-meluas kan? Ya sudah, pokoknya bangunan terakhir yang dihuni orang kira-kira Pekanbaru itu ada di mana? Pokoknya itu gampang, jangan dipertanyakan. Pokoknya kita sudah keluar dari Pekanbaru, sholat sudah, enggak apa-apa. Orang bertanya, jalan dia dari sini, Ustaz, saya baru sampai danau, saya mau ke Padang, boleh sholat? Enggak boleh, sholat sudah. Sudah di luar Pekanbaru sudah. Saya naik pesawat, Ustaz, sudah terbang, udah 10 menit di udara, boleh sholat qasar? Boleh. Saya di bandara, boleh sholat qasar? Belum. Masih di Pekanbaru. Masih di Pekanbaru, belum boleh qasar. Belum meninggalkan bangunan Pekanbaru. Belum Pekanbaru, udah lebih jauh dari bandara itu masih ada bangunan Pekanbaru, tau? Masih ada bangunan Pekanbaru. Oleh karena itu belum boleh qasar. Di bandara Pekanbaru belum boleh qasar. Oleh karena itu musafir. Ingat, musafir. Kita bicara Pekanbaru dengan bandara Pekanbaru yang di tengah penghunian, di tengah hunian masyarakat. Kan dikelilingi hunian masyarakat itu. Bandara kita sekarang masih di kota, di tengah-tengah kota Pekanbaru. Kesananya masih ada kampung orang, kesana masih ada kampung orang, di sini masih ada kampung orang Pekanbaru. Oleh karena itu, Bandara Sultan Saleh Kasim di dalam kota Pekanbaru itu sendiri. Lain hal kalau dia sudah dijauhkan dari kota Pekanbaru seperti rencananya taruh di mana gitu, itu sudah keluar. Sekarang dia masih di dalam. Berarti ketika kita mau safar, masuk ruang tunggu jam 12. Jam setengah satu orang azan. Sementara jadwal penerbangan kita jam 2 siang. Atau jam 1 siang, 1.15. Maka kita sholat. Bolehkah qasar di sini? Tidak. Harus sholat mukim. Berapa rakaat? 4 rakaat zuhur. Tidak boleh diqasar. Boleh dijamak? Boleh. Maka boleh kita sholat zuhur 4 rakaat, langsung jamak dengan asar 4 rakaat. Sudah? Jadi kalau seandainya kita sholat di Bandara Sultan Saleh Kasim Pekanbaru dan kita mukimnya di Pekanbaru, masuk waktu zuhur tidak boleh diqasar. Di bandara kita tetap harus sholat 4 rakaat. Persis seperti kita sholat di rumah kita. Penerbangan jam 2:30. Kita bisa sholat zuhur di rumah kita. Maka kita sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian boleh kita jamak dengan asar. Karena jamak tidak khusus milik musafir. Setiap orang yang punya kebutuhan, punya alasan boleh menjamak. Tidak khusus milik musafir. Jamak menggabung sholat bisa untuk orang sakit, bisa untuk orang yang memang ketiduran, bisa untuk orang yang hujan panas terlalu terik segala macam, beraneka ragam. Kebolehan untuk orang yang mukim menjamak. Jadi jamak tidak khusus milik musafir. Mukim ada alasan jelas, dia boleh untuk menjamak. Ini punya alasan jelas, kita akan bersafar. Dan waktu safar kita sebelum waktu asar datang, maka ada kebolehan menjamak. Namun kita masih berada di daerah domisili kita, maka kita sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian kita sholat asar jamak tetap 4 rakaat. Karena kita sholatnya di negeri kita berdomisili. Maka tetap hukumnya adalah sholat itmam 4 rakaat. Sempurnakan sholat itu 4 rakaat. Kapan selesainya kita musafir kalau tubuh kita sudah masuk lagi Pekanbaru? Kalau tubuh kita sudah masuk lagi Pekanbaru. Contoh, kita bersafar ke Bukit Tinggi. Besoknya kita balik lagi. Sampai di danau. Sebelum danau itu sebelah kiri dari Bangkinang itu ada masjid bagus. Sholat di situ Isya. Boleh kita qasar? Boleh. Karena kita masih musafir. Sudah hampir dekat Ustaz, sudah hampir masuk di sini. Boleh, enggak ada masalah. Atau sholat lewat dari ini, ada masjid sebelah kanan kalau kita arah dari sekarang ke arah danau itu, ada masjid sebelah kanan. Sebelum danau sebelah kanan warna putih dari kalau dari sini sudah di luar kota, sudah tidak ada bangunan bersambung lagi yang adalah gubuk-gubuk petani itu kan. Itu masih boleh kita untuk mengqasa sholat isya kita di situ. Karena kita belum masuk ke dalam Pekanbaru. Kalau seandainya kita masuk Pekanbaru sudah, baru sholat isya kita sudah wajib berapa? 4 rakaat. Sholat isya kita sudah wajib 4 rakaat. Karena kita sudah masuk ke dalam daerah kita berdomisili. Baik, perihal berikutnya. Berapa jarak yang membolehkan kita untuk mengqasar? Berapa jarak yang membolehkan kita untuk mengqasar? Ini dalam masalah ini khilaf yang sangat panjang sekali di kalangan para ahli ilmu. Khilaf, perbedaan pendapat yang sangat panjang sekali. Berapa jaraknya? Berapa jarak yang baru kita diizinkan untuk mengqasar? Contoh, Ustaz, saya dari sini ke Mina sudah boleh qasar enggak ya? Itu kan jarak kan? Iya. Ustaz, saya dari sini ke Bangkinang sudah boleh qasar enggak ya? Ustaz, saya dari sini ke Jakarta sudah boleh qasar enggak ya? Itu jarak. Yang ditanyakan jarak. Sudah boleh enggak qasar dengan jarak segitu? Ini ada pembahasan lain yang bukan jarak. Pembahasannya adalah hari nanti. Sekarang kita bicara jarak dulu. Khilaf panjang di kalangan para ahli ilmu. Berapa jarak? Ada yang mentargetkan dengan satu hari, satu malam perjalanan unta. Ada juga yang mengatakan dengan hitungan kilometer. 16 farsakh. 16 farsakh itu sekitar 160 kilometer. Jadi kalau kota yang kita inginkan itu belum sampai jarak 160 km, belum dihitung safar, dan belum boleh kita mengqasar sholat kita. Ya. Ada yang mengatakan 80 km, ada yang mengatakan macam-macam. Macam-macam. Wallahu ta'ala alam, saya nukilkan pendapat yang sampai sekarang saya berpegang dengan pendapat tersebut, bahwa dalam masalah jarak, tidak ada dalil yang tegas dalam menentukan berapa jaraknya. Tidak ada dalil yang tegas yang menentukan bilangan jaraknya untuk qasar. Namun semua itu dikembalikan kepada kebiasaan, urf menilai masyarakat apakah dalam hal itu dia adalah safar atau tidak. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau. Beliau mengatakan innal masafatat tawilah fi zamanil qasir safar wal iqamah tawilah fil masafatil qasira safar. Sesungguhnya perjalanan yang panjang walaupun masanya pendek adalah safar, ataupun masa perjalanan panjang walaupun di jarak yang pendek adalah safar. Jadi uruf manusia, kembalikan kepada uruf manusia, kapan seseorang dianggap bepergian? Kapan seseorang dianggap bepergian, bersafar? Dan kaidahnya adalah apa yang dibawakan oleh Syekhul Islam tadi, bahwa manusia baru mengatakan seseorang bersafar, pergi bersafar, bepergian, yaitu kalau seandainya perjalanannya panjang. Kalau seandainya perjalanan panjang. Itu pasti orang itu enggak khilaf itu. Kalau perjalanan panjang enggak khilaf. Ini orang pergi bersafar ini, perjalanan panjang. Dan juga kata beliau, dikatakan orang bersafar, walaupun perjalanannya enggak panjang, tapi waktunya lama. Perjalanan tidak panjang, namun waktunya lama. Saya ada tugas di Bangkinang. Bangkinang enggak panjang, dekat di sini, 60-70 70 km paling jauh. Namun saya akan bertugas di sana 2 hari. Itu safar. Karena dia meninggalkan daerah iqomahnya selama 2 hari. Dan orang yang sekian hari berada di negeri, walaupun negerinya tidak terlalu jauh dari negeri dia, itu dianggap dalam uruf manusia, kata Syekhul Islam, adalah safar. Buktinya apa? Dia menyiapkan perbekalannya. Tak ubahnya perbekalan orang yang bersafar jauh kan? Dia siapkan sabunnya, dia siapkan handuknya, dia siapkan pakaiannya untuk sekian hari, dia siapkan pakaian istirahatnya, dia siapkan pakaian untuk berenangnya. Kan gitu? Dia siapkan. Persiapan-persiapan safar itu dia lakukan persis orang yang sedang akan pergi bersafar jauh. Ya toh? Karena dia sudah membuat persiapan itu, berarti orang sudah menilai bahwa dia akan pergi bersafar. Maka kaidahnya itu, perjalanan panjang itu safar. Perjalanan singkat baru dikatakan safar kalau waktunya lama. Kalau waktunya lama. Dan ini pendapat ini yang dinukilkan dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin juga rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni. Bahwa dua hal ini, perjalanan panjang ini sudah jelas safar. Perjalanan singkat baru dikatakan safar kalau dia waktunya panjang. Jadi kalau kita pergi ke Minas, bentar aja di Minas itu, balik lagi itu bukan safar. Maka orang yang bolak-balik kerja, tinggal di Rumbai, pergi ke Minas, balik lagi, itu bukan safar. Dia pergi pagi, kerja, jam 3, jam 4 dia balik lagi, bukan baru. Itu bukan safar. Apalagi lewatnya bypass, udah makin dekat lagi. Hanya 15 menit sampai di Minas. Itu bukan safar. Jadi safar itu adalah di antara dua. Perjalanan panjang jelas. Baik perjalanan panjang itu waktunya lama atau waktunya singkat. Perjalanan yang panjang, walaupun waktunya singkat, itu safar. Karena semua manusia mengatakan itu safar. Kan bisa sekarang ke Jakarta bolak-balik satu hari, bisa? Dan Jakarta itu panjang loh. Berapa kilo itu ke Jakarta itu? Saya rasa lebih dari 900 kilo antara kita dan Jakarta sekarang. Saya rasa lebih, karena kecepatan pesawat itu per jam 800 kilo, sementara kita 1 jam setengah di atas pesawat. Ya begitu, sekitar 850-880 gitu mungkin. Atau lebih mungkin. Atau 900 berapa gitu. Antara kita dan Jakarta saya juga tidak tahu. Mungkin bisa 1000 km, perjalanan panjang. Namun karena alat transportasi yang telah Allah mudahkan, ke Jakarta itu bisa balik hari. Pergi pagi, pulang malam. Bisa. Maka itu tetap dihitung safar. Karena perjalanannya sudah panjang. Tinggal lagi perjalanan pendek. Kalau perjalanan pendek dengan waktu yang panjang adalah safar, yang membolehkan seorang mengqasar, namun perjalanan pendek dengan jarak yang pendek, maka tidaklah safar yang membolehkan qasar. Ada orang dari Air Tiris pergi ke Masjid Radul Jannah untuk menghadiri daurah. Sholat zuhur, qasar dia. Jangan salah. Anda perjalanan singkat dengan waktu yang singkat, maka Anda menyempurnakan sholat Anda dan tidak mengqasar. Apalagi ikut imam, imamnya imam mukim, maka dia sholatnya sholat mukim. Ini berhubungan dengan apa tadi? Dengan jarak. Sekarang berapa lamanya? Waktunya. Berapa waktunya seorang musafir boleh untuk tetap mengqasar sholatnya? Seandainya musafir itu jalan terus, keliling terus, maka dia qasar terus boleh. Contoh, dia tugaskan dari sini ke Padang 2 hari. Dari Padang akan pergi ke Palembang 2 hari lagi di Palembang. Palembang terus ke Bengkulu 2 hari lagi di Bengkulu. Bengkulu terus dia ke Lampung 2 hari di Lampung tugas. Kemudian dari Lampung dia terus ke Jawa Barat 2 hari di Jawa Barat. Terus ke Jawa Tengah, 2 hari Jawa Tengah, Jogja, 2 hari di Jogja, terus nyebrang ke Bali, 2 hari di Bali, terus nyebrang ke Lombok, 2 hari di Lombok. Seandainya seperti itu. Seandainya seperti itu, dia jalan terus keliling terus, maka kalaupun dia perjalanan dia tempuh dalam waktu 2 tahun, tetap dia boleh untuk mengqasar sholatnya. Karena dia keliling terus, jalan terus, memang safar terus sampai dia balik lagi. Sudah? Jadi kalau dalam perjalanannya, atau begini, perjalanan saya Ustaz naik mobil dari sini kemana? Ke Mataram. Berapa hari perjalanan? Seminggu Ustaz. Ya seminggu boleh, silakan. Jalan terus kan? Jalan terus mobilnya. Walaupun perjalanan seminggu, pakai mobil saya. Ke Sulawesi saya naik mobil Ustaz. Dari Aceh ke Sulawesi naik mobil. Masya Allah. Naik mobil, naik kapal, jalan lagi mobilnya, naik lagi kapal, terus seperti itu. Berapa lama kamu sampai di kampung kamu? 8 hari. Ya udah, 8 hari boleh. Gitu. Jadi kalau dia mobile terus, maka tidak lepas daripada hukum qasar. Maka dia boleh qasar terus. Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Apabila dia pergi di suatu negeri, dan dia menetap di negeri itu lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari. Contoh. Dari sini kita domisili di sini. Kita pergi ke Jakarta. Kita pergi hari Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa baru rencana kembali lagi ke sini. Berarti sudah lebih dari 4 hari. Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Berapa lama hari menetap di suatu negeri yang membuat kita boleh untuk mengqasar? Tapi perlu diketahui, kalau di bawah 4 hari itu sepakat, boleh. Di bawah 4 hari ya. Di bawah 4 hari itu sepakat. Di bawah 4 hari itu sepakat. Makanya saya katakan tadi kesini 2 hari, sampai sana 2 hari, sampai sana 2 hari menetap, sampai sana 2 hari menetap. Terus seperti mobil sampai ke Sorong sana. Papua. Balik lagi 2 hari lagi balik sampai lagi ke Aceh. Misalnya, maka dalam perjalanan itu sepakat para ulama dia boleh untuk mengqasar. Perbedaan terjadi pendapat apabila ke sebuah negeri dan di negeri itu terus lebih dari 4 hari. Kita punya niat ada di situ lebih dari 4, entah seminggu, entah 2 minggu, entah sebulan balik lagi ke negeri kita. Ada kerjaan di sana yang harus kita kerjakan dan tugas itu entah. Paling cepat saya kerjakan tugas ini seminggu Ustaz. Saya gak tahu berapa lama, mungkin 2 minggu, mungkin 3 minggu. Dalam masalah ini terjadi khilaf para ulama. Ada yang membatasnya dengan 4 hari. Ada yang membatasnya dengan 14 hari. Ada yang membatasinya dengan 19 hari. Yang 4 hari berdalil dengan Rasulullah sampai di kota Mekah sebelum haji. 4 hari di Mekah Rasulullah menjamak dan mengqasar sholatnya. Kemudian setelah itu Rasulullah berangkat ke Mina, haji terus, ya, dan pulang tanggal 14 Zulhijjah kembali ke Madinah. Berarti 4 hari pertama datang sampai berangkat haji ke Mina 4 hari lamanya. Datang tanggal 4, 5, 6, 7, 8. Rasulullah berangkat. Datangnya tanggal 4, 5, 6, 7, 8. 4 hari kan? 4 hari berangkat ke Mina. Rasulullah selama 4 hari di Mekah menjamak dan mengqasar. Menjadi imam, tetap dia sholatnya 2 rakaat. Makmum mukim yang malah 4 rakaat menyambung setelah Nabi selesai salam. Ini dijadikan dalil untuk 4 hari. Dijadikan dalil untuk 4 hari. Ada yang mengatakan 14 hari. Berdalil dengan perjalanan panjang, perjalanan Nabi selama haji juga. Tapi diambil dari tanggal 4 sampai tanggal 14 ya. Maaf, tanggal 4 sampai tanggal 18. Berapa hari Nabi setelah itu di Mekah lagi? Sebentar. 10, maaf, 10 bukan 14 hari, 10 hari. Tanggal 4 sampai tanggal 14. Rasulullah di Mekah dari tanggal 4 sampai tanggal 14. Setelah selesai tanggal 14, Rasulullah pulang ke kota Madinah. Mereka mengatakan 10 hari. Karena selama Nabi di kota Mekah, Mina dekat Mekah. Dekat sekali, jaraknya hanya 6 kilo saja. Maka Mina dihitung Mekah sebenarnya, karena sekeliling-kelilingnya adalah kota Mekah juga. Aziziyah itu adalah kota Mekah. Kemudian Muzdalifah, Arafah juga kota Mekah. Jadi mereka menghitungnya 10 hari dari awal kedatangan Nabi sampai kepulangan Nabi. Nabi mengqasar sholatnya, dia tidak pernah mengqasar sholatnya di Mina, menjamak dan mengqasar di Muzdalifah dan Arafah, dan tidak pernah menyempurnakannya. Maka mereka mengibaratkan 10 hari dan kemudian mengatakan 10 hari. Ada yang mengatakan 19 hari, karena Rasulullah SAW pernah ketika Fathu Makkah 19 hari berada di kota Mekah tetap menjamak dan mengqasar sholat. Tetap mengqasar sholatnya sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang paling kuat, kita nukilkan pendapat yang paling kuat saja. Wallahu ta'ala alam, tidak ada batasan hari. Tidak ada batasan hari. Selagi dia keluar dari daerah domisilinya untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, dan kemudian setelah pekerjaan itu usai, rencana dia selesai, dia akan kembali ke daerahnya lagi, maka tidak ada batasan hari. Kenapa ini pendapat lebih kuat? Kita kuatkan wallahu ta'ala alam, karena dalil tidak ada satupun yang menatangkan berapa batasan hari. Ustaz, ada tadi 4 hari, Nabi SAW tidak menjadikannya patokan. Memang Nabi datangnya tanggal 4, namun itu bukanlah disengaja, dan Nabi mengatakan inilah 4 hari batasan musafir, enggak ada. Dan difahami bahwa ada sahabat yang sampai ke Mekah lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dahulu dari Nabi Muhammad. Ada kan? Ada yang datang berhaji ke kota Mekah lebih dahulu dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menyuruh mereka untuk menyempurnakan sholatnya. Dan Rasulullah tidak mengatakan kepada mereka semua, kalian yang datang sebelum tanggal 4 enggak boleh kalian untuk mengqasar sholat, karena kalian mukim di kota Mekah lebih daripada 4 hari. Enggak, Rasulullah tidak mengatakan itu. Rasulullah mendiamkan saja. Pertanda itu suatu bukan hal yang muskil bagi para sahabat. Bahwa kalau mereka sudah berada di negeri orang, belum kembali ke daerahnya, maka mereka masih musafir. Karena tidak adanya dalil, maka kita pun tidak memberikan batasan. Karena memberikan batasan, kata para ulama yang mengkuatkan pendapat ini adalah tauqifi. Harus pakai dalil. Kalau enggak pakai dalil, enggak boleh. Dan sementara tidak ada dalil tegas yang membuat berapa batasan harinya. Oleh karena itu, pendapat yang paling kuat wallahu ta'ala a'lam bisawab adalah tidak ada batasan hari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bicara qasar sholat, Allah hanya mengatakan kalau kalian berjalan di permukaan bumi, maka boleh bagian untuk mengqasar sholat. Allah tidak mengatakan berapa hari lamanya kalian berjalan di permukaan bumi. Dan Rasulullah SAW di kota Mekah 4 hari, di Tabuk 20 hari. Mengqasar sholat di Tabuk 20 hari. Dan ketika Fathu Makkah 19 hari mengqasar sholatnya. Di musim haji 10 hari. Jadi Rasulullah SAW mengqasar sholat. Oleh karena itu, wallahu ta'ala alam, tidak ada batasan hari untuk orang-orang yang akan mengqasar sholatnya. Tapi ingat bahwa qasar itu dilakukan kalau memang musafir sholat sendirian, atau dia bersama sholat bersama musafir lainnya. Kalau dia sholat sendirian, dia tetap lebih afdol mencari apa? Sholat yang ada berjamaahnya. Waktu kita tersisa hanya untuk tanya jawab. Banyak sekali pertanyaan yang saya yakin-yakinnya tidak akan terjawab semuanya. Oleh karena itu, kita tidak akan memperpanjang jawaban. untuk bisa menjawab pertanyaan semaksimal mungkin. Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana dengan sholat wajib yang dilaksanakan di kendaraan seperti mobil apabila kita terkena macet seperti di Jakarta, untuk orang Jakarta yang bermukim di Jakarta? Kalau dia bermukim di Jakarta, maka dia tetap harus melaksanakan sholat pada waktunya sebisanya. Tetap pada waktunya sebisanya. Maka alasan macet tidak bisa dijadikan alasan untuk mengundur waktu sholat, keluar dari waktunya. Apalagi orang Jakarta yang sudah tahu kena macet, dia harus memperhitungkan perjalanannya supaya dia bisa berhenti di titik-titik tertentu, keluar dulu dari tol, dari sini akan terkena macet, keluar kita dulu sholatnya di sini. Harus diperhitungkan itu oleh mereka. Harus itu diperhitungkan oleh mereka. Kalau toh pun juga terkena antrian macet yang tidak mungkin keluar dari itu, maka sholat sebisanya. Sholat sebisanya. Air yang ada di mobil gunakan untuk berwudu dan sholat duduk di mobil. Tidak halal baginya untuk sholat tidak pada waktunya, karena dia adalah orang yang bermukim. Apabila kita sampai kembali di kota asal bersamaan dengan datangnya azan maghrib, perjalanan dengan pesawat, sedangkan kita harus mengambil barang, perjalanan dari parkir pesawat ke tempat pengambilan barang dan proses menunggu bagasi yang memakan waktu, apakah masih berlaku hukum safar menjamak maghrib dan isya? Seperti yang kita katakan tadi, kalau memang kita sudah sampai di tempat kita bermukim, ya, berdomisili, maka lebih utamakan sholat dibanding yang lain. Utamakan sholat dibanding yang lain. Wallahu ta'ala. Apabila kita bersafar, sholat sunat apa yang boleh kita kerjakan sementara kita mengqasar sholat maghrib? Apabila kita bersafar, sholat sunat apa yang boleh kita kerjakan sementara kita mengqasar sholat maghrib? Sholat wajib mungkin ya. Tulisnya salah mungkin. Kita belum sempat berbicara masalah sholat sunat. Kita masih berbicara sholat wajib. Ringkasnya adalah sholat sunat untuk orang musafir tidak ada bedanya dengan sholat sunat untuk orang yang tidak musafir, kecuali qobliyah dan ba'diyah. Kecuali qobliyah dan ba'diyah. Jadi orang musafir mau sholat tahajud boleh, Ustaz, boleh. Orang musafir mau sholat duha boleh, Ustaz, boleh. Musafir mau sholat sebelum sholat zuhur boleh, jangan. Jangan sholat qobliyah zuhur. Jangan sholat qobliyah asar. Kecuali sholat qobliyah subuh. Ya. Ada dua sholat yang Rasul tidak tinggal-tinggalkan, yaitu qobliyah subuh dengan witir. Ini tidak ditinggal-tinggalkan oleh Rasulullah SAW, baik mukim atau musafir. Namun sholat sunat lainnya musafir boleh kerjakan, kecuali yang lain daripada sholat yang mengiringi sholat fardu. Jadi selain qobliyah subuh, tidak ada lagi qobliyah-qobliyah dan ba'diyah yang lainnya. Qobliyah zuhur tidak, qobliyah asar, ba'diyah zuhur tidak, qobliyah asar tidak, qobliyah maghrib tidak, ba'diyah maghrib tidak, qobliyah isya tidak, ba'diyah isya tidak. Yang sering kita sebut dengan sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib tidak lakukan musafir. Hanya itu beda antara musafir dan mukim dalam sholat-sholat sunat. Ada yang mengatakan bahwa orang musafir tidak sholat tahajud, itu tidak benar sama sekali. Orang musafir tetap sholat tahajud kalau dia mau, boleh. Ya. Namun yang tidak dia lakukan adalah sholat-sholat qobliyah dan ba'diyah, kecuali sholat qobliyah subuh. Bagaimana dengan anak-anak yang sekolah di luar kota yang pulang 6 bulan satu kali? Apakah termasuk safar? Ini dia yang kita bahas tadi. Kalau memang dia pergi untuk suatu hajat, kemudian akan pulang ke negerinya lagi, maka dia dianggap musafir dan tidak ada batasan waktu di sini. Pendapat yang paling kuat tidak ada batasan waktu kecuali dia berubah niat. Wah, kayaknya enak di Jogja ini. Udah saya cari kerja di Jogja aja. Saya malas Pekanbaru panas. Misalnya, maka dia punya niat tinggal di Jogja. Udah, kalau udah punya niat tinggal di Jogja, berarti dia safarnya ke Pekanbaru. Wallahu a'lam. Kita musafir ke Padang 5 hari. Kita wajib mengqasar sholat. Tapi bolehkah kita menjamak qasar sholat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya selama masa musafir itu? Boleh. Boleh. Dari pendengar Hidayah FM, saya kalau bersafar perjalanan mudik ke kampung, saya selalu sholat seperti mukim. Apakah sah menurut apa ini? Menurut dalil Pak Ustadz dari Abu Abdul Aziz di jalan Firdaus. Pendapat yang paling kuat bahwa orang musafir yang pergi ke tempat orang bermukim lalu kemudian saya sholat seperti orang bermukim dan bukan makmum. Kalau makmum mukim jelas dia. Dia sholat sendirian di rumahnya, lalu sholat 4 rakaat. Pendapat yang paling kuat, wallahu ta'ala, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa melakukan sholat 4 rakaat, tapi kita menasihati saudara kita, kalau dia tidak sholat menjadi makmum bagi orang yang mukim, maka dia sholatnya 2 rakaat. Usia berapakah seorang anak laki-laki baru boleh menjadi pendamping safar bagi orang tuanya kalau dia sudah balig? Kalau dia sudah balik. Kalau dia baliknya umur 14 tahun, ya umur 14 itu. Kalau baliknya umur 13 tahun, ya 13 tahun itu. Takarannya adalah balik dan bukan umur. Wallahu a'lam. Ustaz, mohon diulang kembali, apakah sholat maghrib, apabila sholat maghrib dan isya kalau berbeda niat, dan apakah selama bersafar, misalnya selama 2 minggu, kita juga boleh mengqasar sholat dan menjamak sholat? Sudah kita sampaikan tadi, pendapat yang paling kuat tidak ada batasan hari dan waktu. Maka boleh, wallahu ta'ala alam. Mohon diulang kembali, maghrib dan isya. Yaitu makmumnya musafir ingin sholat maghrib, sementara isya mukim. Ingin sholat isya berbeda. Dia bisa masuk di rakaat yang pertama. Namun dia duduk menunggu imam menyelesaikan rakaat yang ke-4. Namun cara seperti jangan dilakukan di tempat orang awam, karena akan bermasalah, akan terkena fitnah. Kecuali kalau sudah makmumnya sudah pada faham. Atau yang kedua, masuk pada rakaat yang ke-2, salam bersama imam. Atau masuk pada rakaat yang ke-3, imam salam, kita nambah 1 rakaat. Wallahu a'lam. Apakah kita boleh membayar hutang emas kepada orang tua yang sudah meninggal dan emas itu diganti dengan hewan kurban? Dan apa niatnya dalam hal ini? Kalau kita punya hutang kepada orang tua kita dan apalagi hutangnya hutang emas, berarti hutang orang tua itu yang ada pada kita itu hak waris. Kalau kita punya saudara-saudara, anak dari orang tua itu, yang lain selain kita, mereka juga punya hak itu. Kita punya hutang ke orang tua kita, misalnya 20 emas misalnya. Berarti 20 emas ini pada dasarnya adalah harta waris. Yang di harta waris itu ada hak kita sekian persen, ada hak saudara kita sekian persen, abang kita sekian persen, ayah kita sekian persen kalau ayah kita masih hidup. Maka tidak berhak kita kemudian, saya bayar ya, selalu kita jadikan hewan kurban. Kalau dibayar, bagi sesuai dengan hukum waris, wallahu ta'ala alam. Bagaimana dengan seorang yang bertugas sebagai supir luar kota yang tiap hari berada dalam perjalanan? Apakah dia tetap boleh mengqasar dan dalam sholat dan berbuka pada puasa Ramadan? Boleh. Allah tahu, supir enggak supir tahu. Dan Allah membolehkan hukum itu, dan Allah tidak mengecualikan kecuali kalau ada supir luar kota, enggak boleh kata Allah. Enggak, Allah tidak mengatakan itu. Berarti boleh. Dan orang bekerja ada masa-masa saatnya dia istirahat. Disitulah dia menggantikan puasanya. Wallahu'alam. Namun kalau dia kuat berpuasa, afdal bagi dia berpuasa. Bukan tidak afdal berpuasa. Afdal baginya adalah kalau dia kuat berpuasa. Tapi kalau puasa itu akan menyulitkannya, maka afdal baginya berbuka, gantikan pada hari yang lain. Jadi kalau puasa itu memang seandainya berat baginya, afdalnya berbuka puasa. Kalau tidak berat baginya puasa, afdalnya berpuasa. Supaya dia tidak terkena hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita masbuk terlambat dan imam sudah tahiyat akhir, apakah sholat kita masuk dihitung sholat berjamaah? Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan iya. Ana punya teman yang menjaga takbiratul ihram ketika dia bersafar, dia tetap menjaga takbiratul ihram, takbiratul ula. Dia sholat mengikuti imam yang bermukim. Bagaimana hukumnya? Seperti yang sudah kita katakan tadi, kalau seandainya musafir ikut imam mukim, dia sholat seperti imam mukim, gak ada masalah. Wallahualam. Jika pesawat berangkat pukul 15.30, azan asar 15.15, pesawat boarding biasanya 15 menit sebelum berangkat, bukan 15 menit, setengah jam. Sebaiknya sholat asar digabung dengan sholat zuhur di rumah 4, zuhur 4 asar atau sholat asar di pesawat saja Ustaz. Wallahu ta'ala alam, boleh baginya untuk menjamak sholatnya. Karena diperkirakan di jam sholat dia sudah berada di pesawat. Suami saya bekerja di kota lain, tapi saya dan anak-anak bermukim di Pekanbaru. Dan biasanya suami saya pulang 2 minggu sekali. Paling di Pekanbaru hanya 2 dan 3 hari saja, rutin seperti itu, kecuali cuti tahunan. Bisa sampai 15 hari atau 1 bulan di mana tempat mukim suami saya itu Ustaz. Tempat mukim seseorang tergantung niatnya. Dan niat itu punya faktor pendukung. Niat itu punya faktor apa? Punya faktor pendukung. Yaitu, anaknya di sini, rumahnya di sini. Dia kesana benar-benar hanya untuk cari duit, balik lagi. Kalau seandainya dia di PHK atau selesai masa dinasnya, dia pasti akan pulang ke Pekanbaru. Berarti tempat berdomisilinya adalah Pekanbaru. Selama dia bekerja 15 hari, dia adalah musafir. Tapi kalau seandainya dia punya niat lain, wah dia sudah enak di tempat dia bekerja. Namun istrinya belum mau pindah ke tempat itu karena anak di sini, dia sudah senang di sini, dan dia juga tidak mau memaksa istrinya ke sana, dan dia sudah betah tinggal di tempat itu dan punya niat untuk tetap tinggal di tempat tersebut. Berarti daerah iqamah suaminya adalah tempat dia bekerja. Datang Pekanbaru jenguk istri dan anak-anak musafirnya. Wallahu a'lam. Ketika saya mengunjungi anak saya ke suatu tempat, kami memakai mobil pribadi. Tapi saya tidak mengqasar sholat. Karena kami ingin di setiap masjid yang kami jumpai sholat di sana. Dan setelah sampai di masjid tempat tujuan, kebetulan rumah anak kami dekat dengan masjid, maka kami juga mengikuti sholat berjamaah di sana. Maka kami tidak pernah mengambil hak untuk mengqasar sholat kami sebagaimana ini Ustaz. Seperti yang tadi kita katakan, musafir ikut mukim tidak jadi masalah. Musafir ikut sholat mukim tidak jadi masalah. Namun kadang-kadang yang tadi kita bantah di awal, dia musafir, sholatnya singgah di sebuah masjid, imam sudah selesai, dia singgah di situ, tetap tidak mau 2 rakaat, tetap melaksanakan 4 rakaat. Tapi kalau dia sholat bermakmum dengan orang yang mukim, tidak jadi masalah. Bahkan kalau sudah sampai di negeri tempat di situ, dan itu malah lebih afdol. Wallahu'alam. Apakah ada batasan umur untuk wanita muslimah terlarang bersafar tidak pakai mahram? Ada batasan umurnya. Wanita bersafar tidak pakai mahram ada batasan umurnya. Kapan? Kalau dia belum balik. Kalau dia belum balik, dia boleh bersafar dengan mahramnya. Tapi kalau dia sudah balik, tidak ada lagi batasan akhir. Oh, kalau udah 45 udah boleh. Tidak pakai mahram. Enggak ada batasannya. Kalau sudah di atas enggak ada. Tapi di bawah ada batasannya. Kalau belum balik, belum terkena hukum syariat, boleh bersafar tanpa mahram. Jadi kalau ibu bisa berumur 7 tahun lagi, itu boleh bersafar tanpa mahram. Afwan, pertanyaannya sulit untuk saya baca. Apa hukumnya bekerja atau memiliki salon yang setiap hari pekerjaannya mengkeritingkan, meluruskan, menyanggul rambut orang lain? Salon tersebut khusus wanita. Wallahu a'lam, pekerjaan-pekerjaan seperti ini, nasihat kita cari yang lebih baik. Karena sangat jarang wanita sekarang mengurus dirinya murni untuk suaminya. Sangat jarang wanita sekarang mengurus dirinya murni untuk suaminya. Namun mayoritasnya untuk ini, untuk itu, untuk mempercantik ketika tampil ini, tampil itu, dan semacamnya. Walaupun kita katakan khusus kaum wanita, akan tetapi kita tahu bagaimana alam kita hidup sekarang ini. Sehingga dikhawatirkan apa yang kita lakukan itu justru membantu dia untuk berbuat maksiat. Maka dari itu, nasihat kita adalah lebih baik dicari usaha yang lebih mulia daripada itu. Dan sampai di sini pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa memahami agama kita dengan baik. Dan semoga majlis ini majlis yang penuh bermanfaat. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang mengerti bagaimana melaksanakan sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.